وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Bersabda tentang Ali bin Abi Thalib, tidak mencintai beliau kecuali seorang mukmin, dan tidak membenciku kecuali seorang munafik. Dan ini sama dengan hadis Abi Sa'id dan Abi Hurairah, serta hadis Al-Bara dan Anas radhiyallahu ta'ala anhum, yang isinya tentang keutamaan orang-orang Ansar. Yang Nabi katakan, la yubghidul ansar rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sesuai riwayat, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghidhuhum illa munafiq. Sama dengan perkataan beliau tentang Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, tidaklah mencintai orang ansar melainkan seorang mukmin, dan tidaklah membencinya kecuali orang munafiq. Dan semuanya menunjukkan kewajiban kita untuk mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan mengetahui keutamaan mereka. Setelah itu beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Rumah ibn al-Muhajir al-Misri qala akhbarana Layth an ibn al-Had an Abdullah bin Dinar عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. Dari عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, beliau mengatakan Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, wahai kaum wanita, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah oleh kalian istighfar. Fa inni ra'aytukunna akthar ahlinnar, karena sungguhnya aku melihat kalian wahai kaum wanita adalah penduduk neraka yang paling banyak. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Faqalat imra'atun minhun jazla. Kemudian para sahabiat yang hadir, ada salah seorang di antara mereka yang disebut di sini jazlah, wanita yang datu aqlin wa ra'yin, wanita yang cakap. Ia berkata, wa malana ya Rasulullah akthar ahlin nar. Wahai Rasulullah, mengapa kami kaum wanita merupakan penduduk neraka yang paling banyak? Allah, maka Nabi SAW mengatakan, tukthirna la'na wa takfurna al-ashir. Kalian wahai kaum wanita, tukthirna la'na, banyak melaknat. Dan al-la'na secara bahasa itu sab, banyak mencela, mencaci maki. Wa takfurna al-ashir, dan mengkufuri kebaikan suami. Sampai disebutkan riwayat yang lain tentang bagaimana keadaan wanita terhadap suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ahsana ahadukum ila ihdakunna dahra thumma ra'at minhu syai'a laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Katanya seorang wanita, seandainya engkau wahai suami berbuat baik kepada istrinya dahra, selama rumah tangganya. Dia berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kemudian dia melihat dari suaminya suatu perkara yang tidak dia sukai. Di saya, kata wanita tersebut bisa mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun darimu. Lupa dengan kebaikan suaminya. Ini di antara sifat wanita yang tidak baik, yang menyebabkan mereka menjadi penduduk neraka yang paling banyak. Kata Nabi, takfurnal ashir, kalian mengkufuri kebaikan suami. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa din aghlaba lidhi rajulin lidhi lubbin minkun." Kata Nabi SAW, dan aku tidak pernah melihat seorang yang kurang akal dan agamanya, "Aghlab lidhi lubbin minkun," yang bisa mengalahkan orang yang berakal sempurna dari kalian. Mananya bahwasanya bersama kekurangan yang ada pada wanita, baik di sisi akal atau begitu pula agamanya, katanya mereka bisa mengalahkan laki-laki yang memiliki akal yang sempurna, bisa kalah oleh wanita tersebut. Ini tentunya fitnah, ujian bagi kaum laki-laki, ujian bagi suami. Qalat, kemudian wanita tadi bertanya kembali, "Ya Rasulullah, wa ma nuqsanul aqli wad-din?" Wahai Rasulullah, apa kekurangan akal dan agama yang ada pada wanita? Qala, maka Nabi sebutkan, "Amma nuqsanul aqli fa shahadatu imra'atain tadilu shahadata rajul." Adapun kekurangan akalnya, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan persaksian dua orang wanita itu bandingnya satu persaksian kaum laki-laki. 2:1. Dan tentunya hal tersebut tidak Allah tetapkan melainkan ada hikmah di balik tersebut, menunjukkan kekurangan akal wanita. Persaksian satu orang laki-laki berbanding persaksian dua orang perempuan. Kata li fahada nuqsanul akal. Ini katanya kekurangan akal wanita. Kemudian adapun kekurangan agamanya, katanya watam kuthulaya lima tusalli wa tuftir fi ramadhan fa hada nuqsanuddin. Seorang wanita katanya ia berlalu atau melalui beberapa malam atau beberapa hari tidak salat. Dan juga di bulan Ramadan, beberapa hari di bulan tersebut dia tidak berpuasa. Kenapa? Ketika datang waktu haidnya. Karena wanita yang haid tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Dan sudah kita ketahui bahwasanya nilai kedudukan seorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dari ketakwaannya. Semakin banyak amalan sholat yang dia lakukan, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wanita katanya pada sebagian waktu mereka terhalangi dari amalan sholat berupa sholat dan siam, yang menyebabkan kekurangan agama mereka. Ini pun menunjukkan benarnya aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya keimanan dan agama seorang, amalan merupakan salah satu bagiannya. Amalan tidak lepas dari keimanan serta agama seseorang. Tinggi keimanan dan kedudukan agama seorang itu tergantung dari amalannya. Jika amalannya baik, maka merupakan sebab keadaan seorang baik si Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada nuqsanuddin, dan ini kekurangan agama wanita. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah, terutama untuk kaum wanita. Kaum wanita hendaknya berjaga-jaga, jangan sampai termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang bersifat, yang merupakan sifat ahli nar, yang mana kedua sifat tersebut sifat oleh Nabi SAW, tukthirna la'na wa takfurna al-ashir. Kata yukthirna la'na wa yakfurna al-ashir. Banyak mencela, terlalu banyak mencela, melaknat dan mengkufuri kebaikan suami. Dan juga di sini bisa kita ambil faedah bahwasanya sedekah dan istighfar sebab an-najah minan nar, sebab seseorang selamat dari adab neraka. Karena ketika Nabi SAW mengetahui wanita adalah penduduk neraka yang paling banyak, Nabi tunjukkan kepada mereka agar memperbanyak sedekah dan agar memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dari kesalahan yang terjadi. Ya masyarun nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar. Kemudian juga bisa kita ambil faedah yang lainnya, bahwasanya kaum laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala qawamah. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin, pelindung dan pembimbing bagi kaum wanita. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Kaum laki-laki itu merupakan qawwamun, pemimpin, pembimbing. Begitu pula pelindung bagi kaum wanita. Dan tidak mungkin disamakan laki-laki dengan wanita. Maka orang yang menyerukan persamaan harus disamakan antara laki-laki dan wanita. Dan mereka gaung-gaungkan persamaan gender. Ini perkara yang melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Imran dikisah dilahirkannya Maryam, ibunya Maryam, Maryam Imran mengatakan walisatid dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Dari bentuk fisiknya, dari segalanya. Bahkan sini disebutkan dari akal dan agamanya tidak sama. Bahkan dalam masa kepemimpinan Nabi bisa mengatakan la yuflihul qaum walau amrahum imrah, tidak akan mendapatkan al-falah, kemenangan, kebaikan, tidak akan berhasil suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpinnya. Yang menjadi pemimpin adalah kaum laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sampai dalam berumah tangga. Dalam berumah tangga kita harus mengetahui kedudukan masing-masing. Kedudukan suami sebagai pemimpin rumah tangga dan kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga. Mengatur dan bertanggung jawab dengan keadaan rumah seseorang. Laki-laki yang memberikan nafkah kepada istrinya. Dan itu hak istri. Hak istri mendapatkan nafkah dari suaminya, mencukupi kebutuhan makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Dan jangan sampai terbalik. Wanita yang sudah bekerja, kemudian laki-lakinya yang di rumah. Dan ini terjadi pada sebagian orang. Istrinya sampai mungkin jadi TKW, kerja keluar negeri mencari nafkah. Suaminya tinggal di rumah. Ini perkara yang tidak benar. Salah memposisikan kedudukan dalam rumah tangga. Akan tetapi ketika kaum muslimin tidak paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka justru mengingkari kaum wanita yang mereka tetap di rumahnya. Yang Allah katakan waqarna fi buyutikun. Allah berkata kepada kaum wanita, tetaplah tinggal kalian di rumah-rumah kalian. Dan ini kemuliaan untuk mereka. Mereka dilindungi oleh suaminya dan diberi kecukupan oleh suaminya dan dijaga oleh suaminya. Ini kemuliaan untuk wanita. Kalau dikatakan itu penindasan terhadap wanita, tidak benar. Ketika seorang istri ditempatkan suami di rumahnya dimuliakan, kemudian dikatakan oleh orang yang tidak senang Islam, katanya ini merupakan bentuk penganiayaan terhadap wanita. Itu tidak benar. Justru sebaliknya, itu kemuliaan untuk mereka. Kalau mereka berpikir dengan akal yang sehat, seorang wanita keluar, kemudian misalnya dia bekerja seperti laki-laki, bersusah payah mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Bahkan mungkin untuk kebutuhannya yang lainnya. Kemudian yang satu dimuliakan oleh suaminya. Tentunya dia akan memilih menjadi orang yang mulia. Berada di rumahnya, mendidik anak-anaknya, dan bertanggung jawab dengan keadaan rumah suaminya. Ini kedudukan wanita. Jadi kita jangan sampai terpengaruh dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang jauh dari tuntunan Islam dan orang-orang yang terpengaruh dengan tuntunan orang-orang kafir yang mereka menuntut persamaan laki-laki dan wanita. Persamaan laki-laki dan wanita. Tidak sama laki-laki dengan wanita. Kita sebagai laki-laki, sebagai seorang suami bertanggung jawab terhadap anak-anak dan istri kita. Kita yang memenuhi kebutuhan mereka. Dan istri kita, kita tempat sesuai dengan kedudukannya. Kita punya putera, mereka yang mendidik putera kita. Mereka yang mendidik putera kita. Sehingga dikatakan, awalul madrasah lil aulad. Yang namanya ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jangan sampai suaminya pergi, ibunya pergi, anak-anaknya terlantar. Atau ini diberikan kepada pembantu. Ini perkara yang perlu dipahami. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Wanita tidak sama dengan laki-laki. Disifatkan oleh Nabi SAW, yang namanya wanita, itu naqisatu aqlin wa din. Kurang agama dan akalnya. Kan, tapi bersama dengan itu, Nabi mengkhabarkan, bersama dengan kekurangan akal dan agamanya, itu bisa mengalahkan, bisa menundukkan laki-laki yang teguh pendiriannya. Laki-laki yang sempurna akalnya. Ini pun peringatan bagi kita. Ketika wanita mengeluh begini dan begitu, maka kita harus lihat bagaimana keadaan sebenarnya. Bagaimana keadaan sebenarnya. Mungkin dia mengikuti perasaan. Itu keadaan banyak kebanyakan atau asli wanita. Lebih mengikuti perasaan daripada akalnya. Maka sebagai laki-laki harus bijak. Harus bijak. Dan sebagian ulama menyebutkan faedah tentang bagaimana ajaran Islam memuliakan kaum wanita. Ajaran Islam sangat memuliakan wanita. Ketika mereka masih kecil, mereka hidup di bawah riayah, penjagaan, dan tanggung jawab orang tuanya. Ketika mereka sudah menikah, mereka di bawah riayah, penjagaan, dan tanggung jawab suami-suami mereka. Dan ketika mereka di masa tua mungkin tinggal oleh suaminya, maka mereka di bawah riayah, penjagaan putranya. Ini kemuliaan bagi kaum wanita. Selain itu juga peringatan bagi kaum wanita, hendaknya mereka mengetahui hak suami, kaum wanita yang sudah berumah tangga. Jangan sekali-kali mengkufuri kebaikan suami. Suami kedudukannya dalam Islam sangat tinggi sekali. Sampai Nabi katakan, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahad, la amartu mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalau aku perintahkan, katanya, kalau aku bolehkan seorang manusia sujud kepada manusia, dan itu tidak boleh, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya diperbolehkan sujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Menunjukkan besarnya hak seorang suami. Dan wanita kalau sudah menikah, tentunya kalau sebelum menikah, hak ibu bapak itu paling besar. Harus taat kepada ibu bapaknya. Adapun kalau seorang wanita sudah menikah, kalau terjadi perbedaan antara suami dengan orang tua dalam tuntutan, maka seorang istri harus lebih mentaati suaminya. Harus lebih mentaati suaminya daripada kedua orang tuanya. Ini semuanya menunjukkan besarnya hak seorang suami. Maka jangan dibalikan menjadi wanita yang durhaka kepada suaminya dan tidak mengetahui kebaikan suaminya. Ini sifat ahlun nar. Seorang wanita, kata Nabi SAW, ketika diberi kebaikan oleh suaminya selama rumah tangganya, kemudian melihat satu aja keburukan dari suaminya, kemudian dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan atau mendapat kebaikan darimu. Ini sifat yang tercela. Adamul insaf. Justru sebaliknya, seorang wanita harus mengetahui kebaikan suaminya. Dan juga di sini tercelanya sifat al-la'an. Memperbanyak taksir al-la'an, memperbanyak la'an. Membanyak la'anat, itu banyak mencela, banyak mencaci maki, itu sifat yang tidak baik. Kita cukup sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.